Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'an. Melanjutkan tafsir surat An-Najm, dan sekarang kita masuk pada firman Allah Ta'ala, wal mu'tafikata ahwa. Al-mu'tafikah dari kata al-ifk, wahuwa al-qalb was-sarf, yang bermakna membalik, memindahkan. Dan al-mu'tafikah yang dimaksud adalah qura kaum Lut, yang dimaksud adalah perkampungan kaum Lut. Nah, wahum kaumu Lutin alaihissalam, dan mereka adalah kaum Lut alaihissalam. Ahwa yani asqata ahwaha Jibril ba'dama raf'iha ila as-sama. Jibril alaihissalam menghempaskan mereka, menghempaskan perkampungan kaum Lut, setelah Jibril alaihissalam mengangkat perkampungan itu. Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka sedemikian rupa, perkampungan mereka diangkat, kemudian perkampungan mereka dibalik dan dihempaskan oleh Jibril alaihissalam. Ai asabahumullahu bi'adzabin. Allah azza wa jal menimpakan kepada mereka dengan azab, ma 'adzaba bihi ahadan minal 'alamin. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengazab dengan azab itu seorang pun, sebuah kaum pun dari alam semesta ini. Tidak ada umat-umat sebelumnya dan tidak ada umat-umat setelahnya yang diazab semisal azab yang ditimpakan kepada kaum Lut. Qallaba asfala diyarihim a'laha. Allah Azza wa Jal menjadikan perkampungan mereka yang bagian bawah menjadi bagian atas, dibalik. Dengan adab seperti ini saja sudah terbayang bagaimana binasanya mereka dan bagaimana tidak tersisanya mereka. Dan bagaimana hinanya mereka. Bukan hanya penghuninya saja, namun seluruh apa yang mereka miliki dibenamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ditambah lagi, wa amtara alaihim hijaratan min sijil. Allah subhanahu wa ta'ala menghujani atas mereka hijarah, batu dari sijil. Nah, batu dari sijil. Yani sijil bermakna tanah yang mengeras dan membatu. Sijil bermakna tanah yang mengeras yang membatu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang lolos dari lemparan batu itu. Semuanya binasa. Semuanya binasa dengan bentuk yang sangat mengenaskan. Mereka binasa dengan bentuk yang sangat menghinakan. Nah, disebabkan apa? Kekufuran mereka, pembangkangan mereka terhadap Lut alaihissalam, dan fahisyah, perbuatan keji yang mereka lakukan, senang terhadap lelaki, senang terhadap sesama jenis, lelaki senang kepada lelaki. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menghinakan mereka disebabkan pergeseran fitrah mereka Dikarenakan apa? Akhlak yang zamimah, akhlak yang sangat jelek. Dan tentunya perkara ini harus benar-benar kita waspadai. Harus benar-benar kita waspadai. Karena syaitan akan terus menjerumuskan seorang hamba pada arah mana saja. Syaitan terus akan mencari kelemahan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salam wal afiyah. Walihada qala, oleh karena itu Allah Azza wa Jal berfirman, فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى. Allah Azza wa Jal meliputi mereka dengan perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka. Ungkapan sebagai bentuk mubalaghah. Azab yang ditimpakan kepada mereka benar-benar azab yang sangat mengerikan. Dan athar dari azab mereka, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di antara athar-athar yang masih baqiyah, yang masih tersisa, artinya masih bisa disaksikan oleh panca indera kita. Perkampungan mereka adalah perkampungan yang saat ini berupa air yang tidak ada kehidupan padanya. Hatta ikan pun enggan untuk tinggal di bekas air di baliknya perkampungan mereka. Dan sebagaimana athar umat-umat terdahulu yang masih tersisa adalah Madain Salih. Ya, Madain Salih, tempat mereka, pahatan-pahatan dari bukit-bukit bebatuan masih ada wujudnya, masih kokoh, masih terlihat. Baik, ini sebagai tanbih, sebagai pelajaran ibrah bagi kita semua bahwa kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabnya adalah bukan dongeng belaka, namun itu adalah peristiwa yang nyata yang pernah terjadi pada masa dahulu. Terjadi pembangkangan-pembangkangan dari umat-umat terdahulu terhadap nabi mereka, terhadap rasul mereka. Dan perkara yang benar, Allah Azza wa Jal membalas atas kekufuran mereka, atas kemaksiatan mereka. Dan itu adalah perkara yang nyata. Ai ghasyaha min al-'adzabil alim al-wakhim ma ghasya. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada perkampungan mereka, menimpakan kepada penghuni kampung tersebut, minal azabil alim, dari siksa yang sangat pedih, siksa yang wahim, al-wahim, siksa yang sangat jelek, yang sangat mengerikan. Perkampungan mana yang pernah diangkat seperti itu? Allah Subhanahu wa taala mengangkat sedemikian tingginya, kemudian setelah tinggi dihempaskan di balik, dilempari dengan bebatuan yang tidak ada di antara mereka yang bisa lolos dari lemparan-lemparan tersebut. Maghusya, perkara yang sangat besar, perkara yang sangat mengerikan yang meliputi mereka, yang menimpa mereka. Ay syai'un 'azim la yumkin wasfuhu. Peristiwa yang begitu besar yang tidak bisa digambarkan bagaimana dahsyatnya. Tentunya pada peristiwa tersebut orang-orang yang menyaksikan ya akan menilai bahwa itu adalah perkara yang sangat mengerikan, peristiwa yang begitu dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fabi ayyi ala rabbika tatamara. Maka dengan nikmat-nikmat Rabbmu yang mana yang kamu itu ragu, yang kamu itu tidak yakin bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya ay fabi ayyi ni'amillahi wa fadlihi tashukku ayyuhal insan. Maka dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana, keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang mana yang kamu ragukan wahai manusia? Yang mana engkau adalah manusia yang lemah, dilahirkan tanpa membawa sesuatu apapun, dan kelak dibangkitkan engkau tidak membawa sesuatu apapun. Fa inna ni'amallahi zahiratun la taqbalu syakka biwajhin minal wujuh. Dan sungguh bahwa kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tampak terasa. Nah, yang mana seorang hamba ketika mencoba berapa jumlah hitungan dan berapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu menghitungnya, tidak bisa mengkalkulasi, tidak bisa merupiahkannya, tidak bisa menggantinya dengan dinar maupun dirham. Begitu besar, begitu banyak, setiap saat, setiap detik, bahkan setiap detik seorang hamba senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita semua untuk banyak-banyak mengingat kepada Zat yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua. Tidak ada satu kenikmatan pun kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara? Maka dengan nikmat-nikmat Rabbmu yang mana yang kamu ragu? Apakah engkau hendak menyandarkan bahwa kenikmatan itu semata-mata datangnya dari dirimu? Nas'alullah salam wal afiyah. Fama bil ibadi, fama bil ibadi min ni'matin illa minhu ta'ala. Maka tidak ada sebuah nikmat yang dilimpahkan kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jal kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan apapun itu, yang paling kecil, yang mungkin kita nilai itu paling kecil, sampai yang terbesar yang kita rasakan, semuanya minallah, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yadfa'un niqama illa huwa. Dan tidak ada yang mencegah, yang tidak ada yang menghalangi, melindungi dari kejelekan-kejelekan kecuali dari Allah Subhanahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus seorang rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subul, dan juga menjelaskan jalan-jalan untuk kita bisa terhindar dari kejelekan-kejelekan. Di antaranya dengan diajarkan adanya al-adhkar as-sabah wal-masa, zikir-zikir yang lainnya, sebagai bentuk perlindungan bagi seorang hamba agar dia terhindarkan dari kejelekan-kejelekan yang ada di sekeliling dia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Hadza nadhirun minan nudhuril ula. Hadza nadhirun minan nudhuril ula. Dan ini adalah seorang yang membawa peringatan, minan nudhuril ula, dari pembawa peringatan dari umat-umat terdahulu, dari rasul dan nabi terdahulu. Ai hadzal rasulul Quraisy al-Hashimi Muhammad ibn Abdullah. Dan ini adalah rasul al-Quraisy al-Hashimi Muhammad bin Abdullah. Laisa bibida'in minar rusul. Bukanlah rasul yang baru. Bukanlah rasul yang perdana, yang artinya sebelum-sebelumnya tidak ada rasul, tidak ada nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Yani sebagai penegur dan peringatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tidak mau beriman? Padahal telah lewat rasul-rasul sebelumnya. Padahal telah lewat al-anbiya sebelumnya, yang mana dakwah mereka sama, mengajak manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bal qad taqaddamahu minar rusulis sabiqin. Bahkan sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah didahului oleh para rasul yang terdahulu. Wa da'u ila ma da'a ilaih. Dan juga mereka ar-rusul wal anbiya, generasi pertama, mereka menyerukan kepada perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam seru. Dakwah mereka sama, yakni agama manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fali ayyi syai'in tunkiru risalatahu, maka perkara apa yang menjadikan kalian ini mengingkari, enggan untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk menjawab dan mentaati ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi ayyi hujjatin tabtulu da'watahu, dan dengan hujjah apa kalian membatalkan, menyalahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan mereka menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh emosi. Mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahir, dengan majnun, dengan gelar sahir, penyihir, dengan gelar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila dan sifat-sifat jelek yang lainnya. Yang dijelaskan oleh para ulama mufassirin bahwa gelar-gelar tersebut yang sebenarnya mereka faham tidak mungkin dalam fi'anin wahid, pada satu waktu, pada satu zaman, dan pada satu orang terkumpul sifat-sifat tersebut. Bagaimana mungkin dikatakan majnun, gila, kemudian dia penyair dan seterusnya disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu adalah tuduhan-tuduhan yang batil, tuduhan-tuduhan yang dibangun di atas ketidaksukaan terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan emosi yang mereka luapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaysat akhlaquhu akhlaqar rusul al-kiram? Bukankah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak para rasul yang terdahulu, akhlak ar-rusul al-kiram, sebagaimana akhlak para rasul yang mulia? Bahkan mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Alaysat da'watuhu ila kulli khairin wan nahi an kulli syarr? Bukankah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak kepada kebaikan dan melarang dari segala bentuk kejelekan? Mereka sadar sebenarnya, dan mereka mengetahui, baik, mengetahui kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan karena hasad dari mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. InsyaAllah kelanjutannya akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.